Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita setelah sama-sama melaksanakan salat fardu berjamaah, kita duduk sejenak sambil mendengarkan beberapa ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Allah yang akan disampaikan pada kajian berikut ini. Salam dan selamat semoga yang biasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya. Selamat pagi jemaah Masjid Baitul Ihsan yang insyaallah dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum kita masuk ke materi inti, kita sama-sama membacakan ta'us 6 kali dan kemudian kita membacakan basmalah. Namun sebelumnya kita beristighfar dulu 3 kali. Mari sama-sama kita lakukan dengan khusyuk dan tawajuh. Semoga Allah ridho atas apa yang telah kita lakukan untuk sejenak itikaf di rumah Allah ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa khairul khaliqin wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, 2 kali sebelumnya bulan November dan Desember kita membahas mengenai wisdom job, atau kalau kita kaitkan dengan al-asma'ul husna, basic yang kita bahas adalah asma ar-razzaq. Sedikit mengulas kembali, ar-razzaq ini artinya Allah Maha memberi segala macam rezeki. Jadi rezeki tidak terbatas pada materi, tapi juga pada non materi. Tapi sekali lagi, kali ini pun masih kita bahas mengenai rezeki yang berkaitan dengan materi. Juga sudah disampaikan 2 kali penyampaian beberapa waktu yang lalu bahwasanya rezeki ini pasti hukumnya. Sebagaimana janji Allah di dalam salah satu dari surat Al-An'am, Allah mengatakan wala taqul haula wala quwwata illa billah, nahnu narzuqukum wa iyyahu. Akulah yang menjamin rizkimu dan keluargamu. Dan ini juga pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam salah satu hadis kunci. Apa kata Allah? Wahai anak cucu Adam, sebenarnya engkau telah cukup bahagia memiliki apa yang perlu bagimu. Tetapi engkau masih menuntut yang kelebihan. Engkau tidak pernah merasa cukup dengan yang sedikit, tetapi tidak juga puas dengan yang banyak. Sebetulnya jika engkau bangun pagi dalam keadaan sehat badan dan jiwamu tenang tentram serta punya persediaan untuk hari itu, untuk hari itu saja kata Allah, maka tidak perlu lagi kau pusingkan dunia. Juga kalau tidak salah 2 bulan yang lalu pernah disampaikan bahwasanya sebagaimana Allah tidak pernah memaksa kita untuk mengerjakan amalan-amalan besok, maka Allah juga mengatakan jangan paksa aku menyerahkan rezeki besok, karena rezeki besok adalah urusan besok. Urusan kita sekarang adalah menikmati, mensyukuri rezeki yang Allah berikan pada hari ini. Meskipun kita anggap sedikit, tetapi kalau kita syukuri rezeki yang Allah berikan pada hari ini, maka insya Allah besok Allah akan tambah rezeki kita. Karena Allah mengatakan la syakartum ajidannakum. Kalau engkau syukur kepada nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, maka pasti akan aku tambah rezeki. Cuma sayangnya kita kadang-kadang sering pusing kepada urusan sesuatu yang sudah pasti. Jarang sekali kita ini risau kepada sesuatu yang belum pasti. Kita risau pada sesuatu yang pasti. Apa yang sudah pasti? Rizki. Rizki hukumnya pasti. Tetapi banyak dari kita risau kepada sesuatu yang sudah Allah pastikan, Allah tetapkan. Masih ingat kemarin sudah saya katakan, rizki tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Pas sesuai dengan kadar masing-masing. Itu artinya tidak mungkin kita bisa mengambil hak orang lain, rizki orang lain, atau orang lain tanpa izin Allah. Begitu juga hak kita, rezeki kita, bagian kita tidak mungkin bisa diambil oleh orang lain tanpa izin Allah. Jadi sekali lagi, kita kadang-kadang suka risau kepada sesuatu yang sudah pasti, pada rezeki. Tapi jarang dari kita yang risau kepada sesuatu yang belum pasti. Apa yang belum pasti? Kalau nanti kita mati, apa yakin kita pasti akan masuk surga? Tidak ada seorang pun yang berani memastikan kalau saya nanti mati pasti masuk surga. Tanya kepada kiai yang paling besar sekalipun, tanya kepada kiai yang paling tawadhu sekalipun, tidak akan pernah mereka mengatakan saya pasti kalau nanti mati akan masuk surga. Karena itu mari kita risau kepada sesuatu yang belum pasti kalau nanti kita mati. Salah satu di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan berpesan kepada kita ini. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah cuma sayang kadang-kadang diartikan dalam pemahaman ritual saja. Padahal kita tahu bahwasanya kehidupan kita kalau kita bagi dalam 24 jam ini barangkali 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk bersosialisasi, dan 8 jam untuk istirahat. Itu tidur. Jadi katakanlah usia kita 60 tahun, itu artinya 20 tahun kita pergunakan untuk bekerja, 20 tahun untuk bersosialisasi, dan 20 tahun lagi untuk istirahat alias tidur. Padahal Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi alangkah sayangnya kalau ini tidak ada nuansa ibadah di dalamnya. Ibadah, sholat, masuk di sini, sosialisasi. Padahal sosialisasi ada yang namanya kita piknik, kita berhura-hura, kita macam-macam lah di sini kita lakukan. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya ibadah yang dalam pemahaman ritual amat sangat sedikit sekali. Tidak sampai 1 tahun kalau kita akumulasikan selama 60 tahun itu. Begitu juga istirahat tidur. Sayang sekali kalau tidur 60 tahun dalam kehidupan kita 20 tahun artinya kita tidur. Alangkah sayangnya kalau tidur ini tidak ada nuansa ibadah di dalamnya. 20 tahun hilang begitu saja. Padahal tidur kita pun bisa memperoleh pahala dari Allah kalau kita masukkan unsur ibadah di dalamnya. Bagaimana caranya? Niatkanlah tidur kita dengan cara mengikuti tidurnya Rasulullah. Kalau kita niatkan tidur kita pun kita niatkan dengan mengikuti cara tidurnya Rasulullah, insya Allah tidur kita dihitung sebagai ibadah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu salah satu ayat tauniah berkaitan dengan kerja. Ini sudah tapi saya putarkan lagi. Ini kisah nyata tentang Daud, nelayan penangkap udang di Inggris yang tangannya terjepit oleh mesin pengeret udang. Jaketnya terjepit sehingga tangan juga ikut terjepit. Masuk ke mesin pengeret udang, makin dia usahakan dia tarik, justru makin terjepit tangannya, makin tertarik ke dalam. Sampai ke sikunya terjepit dan akhirnya jatuh ke laut. Sudah pasrah sebetulnya ini. Ya artinya mati, ya matilah. Karena sendirian tidak ada orang lain di perahu itu, kecuali dia sendiri. Darah pasti sudah banyak mengalir. Ya inilah sumber kekuatannya ketika dia melihat ketiga putrinya, seolah-olah dia melihat ketiga putrinya memperhatikannya. Ketika dia berjuang melawan semaut dan dengan sisa tenaganya terakhir dia naik ke atas perahu, tangannya masih terjepit ya sampai ke batas siku, terjepit mesin pengerek udang, dan akhirnya mengambil sebilah pisau tidak seberapa besar pisaunya dan dia potong tangan kanannya. Steering his boat with just one arm and in rough seas, Doug finally dug the loop of the boat back to safety. Believes that it was his determination to see his children grow up that gave him his motivation to survive. Well, I really feel that trading an arm for my wife was a real fast one. I mean, I get to be there for my kids. A 6-year-old told me, Daddy, you know, it doesn't really matter that you've got one arm. Now, if you learn that from your own kids, wouldn't you take the time to do the same thing if you had to? Bagaimana kerasnya seseorang menjalani kehidupan di dalam menjemput rezekinya. Karena itu yang akan kita bahas kali ini adalah kerja kita seharusnya juga merupakan ibadah kita. Kerja kita seharusnya juga merupakan jihad kita. Seandainya dok seorang muslim, seandainya dia seorang muslim, pasti ketika tangannya terjepit dan kemudian dia potong dan menahan rasa sakit yang luar biasa, di balik rasa sakit itulah Allah gugurkan dosa-dosanya. Masih ingat dalilnya beberapa bulan yang lalu saya katakan, sesungguhnya menurut Rasulullah ada dosa yang tidak bisa dihapus hanya sekedar dengan puasa dan sholat saja, tetapi justru di dalam jerih payahnya ketika kita bekerja mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak-anak kita. Jadi rasa sakit yang dialami oleh dok seandainya di seorang muslim, pastilah Allah menggugurkan dosa-dosa yang tidak bisa dihapus hanya sekedar dengan puasa dan sholat saja. Darah yang mengalir deras ketika pembuluh-pembuluh darahnya putus, bukan tidak mungkin darah inilah nanti yang akan memanas, memadamkan panasnya api neraka yang tidak bisa dipadamkan hanya sekedar dengan puasa dan sholat saja. Karena itu, sekali lagi, di dalam Islam, seorang yang istiqomah, seorang kepala keluarga yang istiqomah mencari rizki yang halal di jalan Allah, kemudian mengalami kecelakaan dan bahkan mati, matinya mati syahid. Rasulullah mengatakan kalaulah syahid itu hanya sekedar bertempur dengan musuh-musuh Allah, kemudian kehilangan nyawa, kehilangan kepala, mati, baru itu yang dikatakan syahid masuk surga, alangkah sedikitnya umatku yang masuk surga. Ini juga adalah merupakan syahidnya seseorang kalau dia istiqomah mencari rizki yang halal di jalan Allah, kemudian mati mengalami kecelakaan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dok ini? Di dalam bekerja lebih baik kita kehilangan anggota tubuh kita, bahkan lebih baik kita mengalami kematian ketimbang kita menghalalkan segala cara di dalam mencari rizki justru dengan mencelakakan orang lain, bahkan membunuh orang lain. Kita lihat lagi satu ilustrasi